anakku tahu mana air matamu aku membuat hatiku ragu. Bunda hatimu juga susah, jangan belenggu hati. Aku menyadari siapa aku, seorang kelana tak punya apa. Kau tak sanggup berbicara, rupanya dirimu terbius kata. Memang ku akui diriku hina, maafkan terlanjur aku menyita. Aku menyadari siapa aku, seorang kelana tak punya apa. Pantas kau tak sanggup berbicara, rupanya dirimu terbius kata. Memang ku akui diriku hina, maafkan terlanjur aku menyita. Selamat.